Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat ke-6 sebagai satu syukur kita kepada Allah bahwa Allah masih menyelamatkan diri dan keluarga kita dari kebejatan moral, masih menyelamatkan diri dan keluarga kita dari perselingkuhan dan perzinahan. Kita ucapkan syukur alhamdulillah bagi yang telah terlanjur melakukannya, maka di suasana Syawal, suasana meningkatkan derajat keimanan, ini adalah masa pertobatan kita. Kita bertobat kepada Allah dan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Di ayat ke-6 ini, kita akan mengkaji hukum li'an setelah sebelumnya hukum perzinahan dan hukum qazaf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَىٰ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang berkata benar. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah penggalan pertama dan esok kita akan lanjutkan penggalan keduanya. Jadi ada 2 redaksi, ada 2 ungkapan yang diungkapkan suami kepada di depan hakim atas tuduhan dirinya bahwa istrinya terlihat sedang melakukan hubungan intim dengan lelaki lain. Pertama, dia mengatakan, demi Allah bahwa istriku telah berzina dengan si fulan, demi Allah bahwa istriku, diulangi sebanyak 4 kali, dan dia berkata bahwa saya berkata benar. Dan yang kelimanya, kalau saya berkata dusta, maka saya bersedia dilaknat oleh Allah. Inilah hukum li'an. Inilah menjaga kesucian rumah tangga. Inilah cahaya norma, cahaya iman di dalam rumah tangga Islam. Satu keharmonisan, satu sakinah, satu ketentraman, mawaddah, wujudnya cinta kasih dan kasih sayang dapat tercapai jika tidak ada dusta di antara kita. Jika tidak ada penipuan dan saling kepalsuan di antara kita. Adanya keterbukaan. Bila terjadi penyimpangan dan tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak, maka negara menjadi penengah. Inilah hukum li'an. Bila suami sudah tidak ada lagi kehangatan terhadap istrinya, atau istri sudah tidak melihat kehangatan di dalam diri suaminya, rupanya telah terjadi perselingkuhan, atau dituduh perselingkuhan dan tidak ada bukti tapi dia melihat langsung, hukum li'an naik ke permukaan sebagai solusi. Setelah itu, kita akan mengkaji di ayat-ayat selanjutnya apa ending dari tuduhan itu. Ustaz Fajrul, kita masih di awal dari kisah hukum li'an ini untuk nanti mengkaji terus apa peraturan-peraturan yang akan disebutkan Allah sehingga akhir dari hukum li'an ini kita dengarkan di hari-hari berikutnya. Untuk yang pertama, Kami persilakan Ustaz Fajrul di ayat ke-6. Baiklah, ayat yang ke-6 ini untuk lebih jelas mendudukkan permasalahan yang tadinya harus didatangkan 4 saksi, tapi dalam hukum li'an ini cukup menjadi 1 saksi, sudah menjadi dianggap menjadi 4 saksi. Apa yang terjadi hal tersebut? Maka sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dr. Haji Zainal Arifin, bahwa ini terjadi adalah di kalangan keluarganya sendiri, yaitu menuduh istrinya berzina padahal tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka itu sendiri. Maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Maka di sini dituntut fasyahadatu ahadihim 4 syahadatin billah. Dia mesti mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah sampai terulang 4 kali. Maka ketika itu Allah mengatakan ini adalah termasuk golongan orang-orang yang benar. Apa yang kita ingin bahas di sini adalah supaya kita untuk menetapkan atau menegakkan kesetaraan yang mulia di dalam kehidupan kita. Maka penzinahan itu terjadi adalah disebabkan tertutupnya tirai cahaya yang tidak dapat cahaya, bagaikan kalau malam tidak ada bulan, maka kita akan merasakan gelap. Tapi dengan gelap itu banyak orang memberikan penerangan. Dengan dulunya lampu petromak, lampu-lampu kapal tersebut yang apa? Tapi ini semuanya tidak akan berlaku ketika berada di siang hari, karena cahaya matahari itu sudah cukup. Itulah kehidupan kita. Maka kehidupan kita itu apabila orang berbuat zina dan menuduh sembarangan, dia sudah menutup tabir cahaya dalam dirinya. Inilah yang perlu kita ungkap. Supaya kita mendapatkan cahaya, kita haruskan menegakkan hukum dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan bermasyarakat, agar cahaya itu tidak redup, tetap bersinar, sehingga kita mudah melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi semua larangannya. Inilah yang akan sangat membahagiakan kita, Ustaz Zainal Arifin. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kita dan keluarga besar kita terhindar dari perzinahan, terhindar dari menuduh orang-orang yang baik melakukan perzinahan, dan lebih utama lagi akan ada kepercayaan antara kita dengan istri kita, istri kita dengan kita. Terbuka segala informasi, tersebar kasih sayang, ketentraman, kedamaian di antara keluarga besar kita, antara kita dan anak-anak kita, anak-anak kita dan kita, antara kita dan pasangan kita. Inilah semangat dari surat An-Nur, semangat cahaya, semangat yang menggelorakan iman di hati kita agar tidak terjerumus pada hukum li'an, hukum yang sangat menyedihkan. Benih-benih keretakan dalam rumah tangga saat suami menuduh istri berzina, atau sebaliknya saat istri menuduh suaminya berzina. Apabila hal itu terjadi, maka Allah dengan semangat kasih sayangnya meminta kita semua untuk segera bertaubat. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang baik bagi kita dan keluarga besar kita, agar dengan semangat doa, semangat berbagi, semangat berbuat baik, Allah melindungi kita dari hal yang demikian, dari perzinahan, dari qazaf, dan dari li'an. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.